Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang nafkah halal, manfaat yang bisa kita peroleh dari nafkah yang halal. Nah, di sana ada beberapa riwayat dari para ulama kita rahimahumullah yang terkait dengan pembahasan ini, kiranya penting sekali untuk dibaca. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, pada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah membahas tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau menyebutkan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, sehingga Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin, sebagaimana Allah perintahkan hal tersebut kepada para nabi dan para rasul, yaitu dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik. Nah, makanlah makanan yang baik. Konteks ayat ini, meskipun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk makanan, mengkonsumsi makanan, namun makna yang diambil dari ayat ini tidak sebatas pada makanan saja, tetapi segala sesuatu yang kita peroleh dan kita miliki haruslah halal, haruslah thayyib, baik. Nah, demikian juga halal. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-muradu bihadha anna ar-rusula wa umamahum ma'muruna bil akli min at-tayyibati allati hiya al-halal wa bil 'amali salih. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan hadis ini yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka, umat-umat setiap nabi dan setiap rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik, yaitu yang halal, wabil amalis salih, demikian juga untuk mengerjakan amalan-amalan yang salih. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat Allah Jalla wa'ala surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaknakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dari rizki yang kami berikan untuk kalian. Kata beliau rahimahullah, wal aklu minal halal sababun litaqabbuli du'ai wal ibadah kama annal akla minal haram yamna'u qabulad du'ai wal ibadah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mengkonsumsi makanan yang halal menjadi sebab dikabulkannya doa dan diterimanya ibadah, sebagaimana mengkonsumsi makanan yang haram itu akan menghalangi terkabulnya doa dan menghalangi diterimanya ibadah. Nah, artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, nah, hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, keterangan dari Ibnu Rajab, demikian juga penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala semakin mengukuhkan keyakinan dan tekad kita untuk benar-benar selektif, benar-benar ketat